Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat inspiratif rahimakumullah, kembali kita bertemu di ruang dengar kita di radio kesayangan kita RRI, masih dalam nuansa Tahun Baru Islam, dan semoga semangat hijrah kita menjadi orang yang lebih baik dapat terus terpatri dalam diri kita dan dapat terbukti dalam amal ibadah keseharian kita, baik dalam hal ibadah kepada Allah dan baik dalam hal ibadah kita sesama sosial manusia. Baik, hari ini kita sampai di surah Al-Furqan, surah ke-25 juz ke-18 di ayat kelima. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu asatirul awwalin. Iktatabaha fayatumna 'alayhi bukratan wa asila. Yang artinya, dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Sahabat inspiratif rahimakumullah, pendengar penyejuk hati, ini adalah lanjutan dari ayat yang telah kita bacakan sehari sebelumnya. Bagaimana tuduhan-tuduhan palsu dari orang-orang kafir terhadap Al-Quran, yang awalnya dikatakan ifkun, kebohongan, kemudian dikatakan iftaroh, yang mengada-ngada, ya. Saat ini dikatakan lagi oleh mereka bahwa ini hanya sebuah dongeng, asatirul awwalin, yang terdahulu iktatabaha, karena mereka ketahui bahwa Rasulullah tidak tahu baca dan tulis, yang sebelumnya dikatakan wa'anahu alaihi qaumun, yang dibantu oleh kaumnya, saat ini dikatakan dituliskan, fahiyatumna alaihi bukrata wasila, kemudian dia mengimlakkan, membacakan dongeng itu baik pagi maupun petang. Sahabat inspiratif rahimakumullah, hal ini mungkin, ya, kalau kita melihat bagaimana asatirul awwalin yang dikatakan oleh kaum kafir ini hadir di kehidupan kita saat ini. Bagaimana Al-Quran secara mitos spiritual, mitos keagamaan, tidak lebih dan tidak kurang banyak yang kita lihat adalah, pertama, ya, kesalahan-kesalahan yang fatal. Banyak dijadikan sihir ayat-ayat Al-Quran. Banyak dijadikan jimat ayat-ayat Al-Quran. Banyak dijadikan bahkan pajangan. Jadi ada orang yang mengatakan kalau ayat ini dibaca ini jadi begini, kalau ayat ini dipajang begini semua rumah kita menjadi aman. Dan begitu turun-temurun dari generasi ke generasi. Ayo coba kita lihat, jangan-jangan ini sindiran yang dipaparkan Allah, yang digambarkan secara jelas dalam kehidupan kita saat ini juga masih berlaku. Bahwa Al-Quran ternyata saat ini jangan-jangan cuma hanya menjadi dongeng. Syukur-syukur. Kalau di sini dikatakan, tumla alaihi bukrata wasila, yang didongengkan setiap pagi dan petang. Boro-boro, jangan-jangan kita baca Quran aja, jangan-jangan tidak. Cuman kita dengar bahwa dongeng Al-Quran adalah sebuah kemujizatan terbesar sepanjang zaman. Kemujizatan Nabi Muhammad SAW yang melebihi nabi-nabi yang lainnya, yang tidak diturunkan kitab seperti Al-Quran. Ini kan hanya sebuah istilah dongeng cerita saja. Cuman kebesaran itu tidak masuk, tidak merasuk ke sendi-sendi kehidupan kita. Maka sahabat inspiratif, sebelum di studionya ada Ustadz Perdana, kami ingin menegaskan, Rasulullah juga pernah bersabda, yaqra'un al-Quran la yatajawazu hanajiruhum. Jadi banyak orang kadang membaca Al-Quran hanya sampai di kerongkongan saja. Tidak sampai di pemahaman, tidak sampai pada amalan. Jadi budaya muda Al-Quran atau budaya Al-Quran, gerakan cinta Al-Quran, budaya dengar, budaya baca, budaya hafal, budaya paham, dan budaya amal, ini harusnya bisa kita lakukan secara komprehensif. Tafadol, silakan Ustaz Perdana bisa nambahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Pada pendengar rahimakumullah, semakin menarik ketika kita membahas satu persatu, melanjutkan kajian kita di dalam surah Al-Furqan ini, karena sekali lagi di ayat kelima ini kita harus melihat di mana bagaimana reaksi, respon, ucapan yang terlontar dari mulut orang-orang yang kufur gitu, ketika mereka berusaha untuk mendiskreditkan Al-Quran dengan argumen yang bukan argumen, dengan tuduhan yang bermacam-macam. Di sini mereka mengatakan ini Al-Quran ini adalah dongeng yang orang-orang terdahulu. Ya, tapi kalau kita mau coba untuk perhatikan secara lebih jeli, maka orang-orang yang kufur, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran adalah orang-orang yang paling banyak cakapnya dan saling berbenturan satu sama lain. Orang yang paling banyak paling banyak alasannya ya, tetapi ternyata tidak ada satupun yang benar begitu. Kalau bahasa ininya tong kosong nyaring bunyinya, banyak cakap tapi tidak ada isinya. Dan inilah kita bisa lihat begitu. Ya, jadi salah satu tanda daripada sikap keingkaran, kebandelan, keras kepala itu adalah kalau ternyata di dalam ketidakbenaran, maka akan terlontar ucapan-ucapan yang sangat banyak dan itu tidak ada maknanya semuanya. Ya. Di ayat keempat sebelumnya mereka sudah mengatakan in haza illa ifkun iftarah, ini hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad. Itu satu. Ya. Tetapi di ayat kelima ternyata ini berbeda lagi dan saling berbenturan antara ucapan pertama dengan ucapan yang selanjutnya. Ini adalah dongeng orang terdahulu. Ya, yang pertama dikatakan ini buatan Muhammad, yang kedua dikatakan ini adalah dongeng orang terdahulu. Jadi mana yang benar ini? Ya, kenapa bisa sampai terjadi perbenturan ucapan dari orang yang sama? Jawabannya adalah karena otaknya sudah tidak waras lagi. Ya, karena otaknya sudah tidak berfungsi lagi dengan baik, jadi ucapannya kalau orang Arab bilang itu mulakbat, ya, tak jelas lagi, ya, ibarat orang gila, entah apa-apa yang diucapkan. Tidak ada argumen yang kuat, hanya sekedar mengucapkan dan saling tidak ini. Di mana kau tinggal? Aku tinggal di sana. Itu kalau ditanya sama orang gila ya. Di mana kau tinggal? Aku tinggal di misalnya di Brigjen Katamso. Di mana kau tinggal? Aku tinggal di Teladan. Kan sudah beda. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu. Nah, kita harus kembali lagi melihat karena memang Al-Qur'an ini sebagai sarana pada kita untuk melakukan introspeksi dan penyadaran bahwa orang yang taat kepada Allah itu adalah orang yang selalu melaksanakan lebih banyak kerja daripada ucapan. Ya, sebaliknya orang yang pemalas, orang yang tidak mau taat kepada Allah, belum lagi apa-apa dia sudah berbicara, ya. Jadi sebenarnya mudah saja untuk menandainya. Kalau disuruh sesuatu, ibu bapak-bapak, mari kita sama-sama bergotong royong di hari Minggu. Ya, kalau orang yang malas itu dia akan mengeluarkan komentar. Kenapalah harus Minggu, hari orang mau begini, begitu. Ya, kenapa tidak dibuat saja jadwal dan sebagainya. Ucapannya akan sangat banyak, tetapi pas hari-hanya dia tidak akan turun ke lapangan. Ini yang terjadi pada orang-orang yang kufur. Ketika ucapan lebih banyak dari perbuatan dan ternyata ucapan itu adalah untuk hal-hal yang tidak benar, maka itu adalah salah satu tanda daripada ketidakstabilan diri orang tersebut dan dia adalah orang-orang yang harus waspada di dalam menjalani kehidupannya secara agama dan juga secara fisik dan di dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Saya kira itu, Ustaz Fadli. Syukran sahabat Dana. Hal ini persis ya. Allah juga membenci kabur maktan indallahi antakulu ma la taf'alun gitu ya. Jadi banyak orang banyak bicara memang. Jadi inilah praktek di tingkat sosial masyarakat. Orang enggak beres kita, banyak bicara. Orang beres banyak bicara. Ini sekarang terjadi di dunia politik Indonesia juga. Betul, benar. Debat panjang sana, debat panjang sini ya. Panjang kali lebar yang luar biasa. Cuman faktanya korupsi tidak ada solusi. Korupsi juga di mana-mana, bahkan di partainya sendiri juga malah lebih banyak korupsinya di tempat orang-orang yang lebih banyak bicaranya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kiranya kita dapat mengambil hikmah ya dari apa yang termaktub dalam Al-Qur'an ini, bahwa Al-Qur'an ini tidak tercipta dengan sia-sia. Ini dituliskan agar kita tidak menjadi bagian dari umat-umat terdahulu yang ingkar. Umat-umat yang terdahulu ingkar secara hatinya, baik ingkar karena kebodohannya, karena tidak kemampuan intelektual untuk mencapai kebenaran itu. Maka yang dapat kita ambil inspirasi dan hikmahnya pada ayat 5 ini adalah, mari jangan kita jadikan Al-Quran itu seperti dongeng atau bahkan lebih parah lagi seperti pajangan yang ada di rumah kita, ayat kursi atau ayat apapun yang kita tempel di dinding kita itu, bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar itu. Jikalau hanya sekedar itu, maka kita bisa menjadi bagian dari orang yang membenarkan kata-kata mereka di sini. Iktata bawahiyatumna alaihi bukurata wa asila. Tetapi Al-Quran itu adalah sesuatu yang hidup. Al-Quran itu harus masuk budaya baca, budaya dengar, budaya hafal, sampai pada budaya paham dan budaya amal Al-Quran di keluarga kita. Insya Allah bisa menyampaikan kita pada hijrah kita pada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan gerakan cinta Al-Quran. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.